siapapun yang menyatakannya, maka ini adalah batil. Sama saja yang menyatakannya itu adalah Muhammad As-Sawet, Usama Faisal Mahri, Luqman Ba'abdu, atau Muhammad Afifuddin, atau yang semisal mereka. Bila mereka menyatakan perkataan seperti ini, maka ini adalah batil. Jadi menghukumi tidak membutuhkan adanya waktu. Waktu harus beberapa tahun baru boleh menghukumi. Mereka sebutkan dengan keadaan masyaikh mereka. Ketika menjarah Hani Burai atau semisalnya, mereka katakan bahwasanya ini tergesa-gesa tanpa menunggu waktu. Sampai mereka kiaskan. Seperti Syekhuna, bahwasanya Syekhuna Yahya Al-Hajuri itu saja dihukumi membutuhkan waktu 7 tahun. Ini menurut mereka. Dan apa yang mereka katakan ini adalah batil, dusta. Bahkan dulu belum mencapai 7 tahun. Baru setahun mereka sudah lancang menghukumi Syekhuna. Bahkan yang mereka bawakan kaedahnya, seorang murji, Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali, bahwasanya kebiasaannya dia kalau menghukumi itu membutuhkan waktu yang panjang, ini pun menyisihi realita. Bahkan Profesor Dr. Murji yang saya satu ini langsung menghukumi Syekhuna tanpa menunggu waktu lama, langsung menyatakan haddadi. Dan perkataan-perkataan yang batil lainnya, menyatakan bahasanya Ahlus Sunnah di Damaj itu diazab karena dosa-dosa mereka. Bahkan memerintahkan untuk melensirkan Syekhuna Yahya dari kursinya. Semua ini dikatakan oleh profesor yang batil tadi, tidak membutuhkan waktu lama. Namun waktu yang sangat singkat, dia sudah menyatakan. Jadi apa yang mereka tetapkan ini, mereka selesai sendiri. Ini sudah kebiasaan mereka. Adapun kita, jika kita sudah tegakkan hujah, kemudian orang yang kita tegakkan hujah padanya congkak, tidak mau menerima, maka kita langsung menghukumi. Dan ini manhajnya para sahabat. Ketika mereka melihat orang yang sudah sampai kepadanya hujah melakukan perbuatan kemunafikan, mereka katakan innahu munafik, sesungguhnya dia adalah munafik. Bahkan ketika Dzul Khuwaisirah menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'dil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad, dalam satu riwayat i'dil ya Rasulullah, berbuat adillah wahai Rasulullah, sahabat yang mengetahui atau yang mendengar ucapan ini langsung mereka menghukumi Dzul Khuwaisirah tadi. Sampai Umar bin Khattab dalam satu riwayat Khalid bin Walid menyatakan, da'ani adrib 'unuka, biarkan aku untuk memenggal kepalanya. Ini penghukuman mereka. Bukan hanya sekedar menyatakan innahu munafik, sungguhnya dia munafik, tapi sekaligus mereka meminta untuk memenggal kepalanya, memenggal lehernya. Dan ini penghukuman. Ini penghukuman. Jadi kita berpegang dengan manhaj seperti ini. Setelah kita tegakkan hujah, bila kita melihat seseorang masih terus di atas kebidaannya atau di atas manhaj hizbiyahnya, maka kita langsung menghukumi.